Mitra Bisnis, Harian Kompas memuat iklan PT Kereta Api yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh stakeholder dengan menampilkan foto direktur utamanya. Lalu ada komentar, iklan semacam ini tidak perlu dan salah sasaran, serta hanya merupakan pemborosan. Karena selama ini toh PT Kereta Api sudah memegang monopoli transportasi kereta api. Lebih baik dananya digunakan untuk perbaikan pelayanan saja. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Kereta api boleh-boleh aja, katakan keselamatan baru dan sebagainya, tapi apresiasi kita pada kereta api ini kan sangat kurang ya, karena mungkin servisnya juga tidak ada rencana perbaikan dan sebagainya itu. Nah, mungkin transparansi itu dimulai dari presidennya itu, kalau sudah terbuka dan mengucapkan selamat tahun baru dan sebagainya, namanya selamat tahun baru, apa yang akan diperbuat? Jadi tidak sekedar hanya basa-basi selamat tahun baru, mestinya di follow up dengan program kerjanya yang lebih baik lagi. Misalnya, mungkin perbaikan di dalam toiletnya, ketepatan waktu, ya nggak, sehingga kenyamanan penumpang ini bisa dijamin dengan baik sekali. Itu yang saya lihat masih ada beberapa pemikiran yang tidak sekedar hanya iklan, tapi mesti ada satu perbuatan, apa sih yang mau direncanakan untuk tahun 2009. Kondisi kereta apinya sendiri seringkali dikeluhkan, Pak. Yang penting itu tidak hanya sekedar kendaraannya, tapi juga servis dari manusia sendiri. Mungkin yang perlu kita perbaiki SDM-nya dulu. SDM itu kuncinya, bagaimanapun barangnya bagus, kalau SDM-nya itu lemah, ya nggak ada gunanya, Pak. Kayak kedisiplinan kerja, etos kerjanya, terus kalau saya bilang kenyamanan ya, artinya kalau saya naik kereta api yang saya stres adalah toiletnya. Kenapa nggak bisa bersih, nggak bisa dijaga, kenapa harus kelebihan penumpang, meskipun dengan kenaikan biaya relatif lebih tinggi, maksudnya diperbaiki dong servisnya yang cukup lebih baik untuk bagi masyarakat kita semuanya. Anda juga sering menggunakan kereta api? Saya sering, kalau saya ngajak Jakarta-Bandung, mobil saya kirim ke Bandung, saya lebih tenang kereta api. Tapi terus terang aja, waktu kurang tepat. Berangkatnya tepat, tipenya nggak tepat karena berhenti di mana-mana. Nah ini yang mestinya ada perbaikan dalam schedulingnya. Memang kita tahu bahwa kereta api nggak mudah untuk menggantikan yang berbaik, yang bagus, karena mungkin railnya juga ada tua. Tapi dengan adanya hubungan antara kita dengan servis yang baik, orangnya ramah, kebersihan juga, saya lihat kok kaca-kacanya itu jorok, kursinya juga jorok, dan sebagainya, itu perlu diperbaiki ya. Sebenarnya servis yang lebih diutamakan daripada segalanya gitu. Dan pasti keselamatan ya. Bagaimana dengan harga tiketnya, Pak? Dengan servis yang diberikan, relatif murah. Kalau memang itu ditingkatkan servisnya, saya yakin banyak masyarakat mau naik kereta api, apalagi dengan ketepatan waktu dan juga dijamin keselamatannya termasuk servis yang baik, saya rasa bisa dinaikkan lagi harganya. Untuk saya sendiri, relatif murah, hanya sayang sekali tidak dibantu dengan servis yang lebih baik. Dalam penanganannya, apakah dibutuhkan pihak swasta, Pak Charles? Kalau itu dimonopoli oleh satu PT kereta api, servisnya pasti menurun. Dan untuk itu, kenapa saya usulkan adanya swastanisasi? Dengan demikian, maka kami bisa mengharapkan juga lebih ya daripada itu, gitu. Karena masyarakat kalau sudah ada swastanisasi umumnya atau diberikan beberapa persaingan yang sehat, saya yakin pasti mereka akan berpacu untuk kebaikan. Misalnya kapal terbang aja, semua berpacu pada servis yang bagus. Nah, saya yakin dengan adanya hal itu, mudah-mudahan PT kereta api bisa bersaing dengan swasta. Demikian Charles Sairang, saya Dewi Sintawati.